Serat kareng orang Ibrani. Ibrani bab setong. Kedimin, libalian ala abu debu kebengetuan sampian sarang kaula sateje, kalaben para antara nabi-nabi ngakui cara se acem-macem. Nanging ejeman samangken panika, ala abu debu kesampian sarang kaula sateje, kalaben para antara napotrana. Kalaben para antara napotrana genika, ala nyiptaki alam dunya panika. Ben ala ampon nantuaki je potrana genika seka agungan hak kasate jena sebede panika. Salerana genika nyonaragi kamol je ana ala setalebet rajena. Salerana genika gembera ala senyata. Salerana sekala benda buna setalebet kobesana miara alam dunya panika kantos tak luang. Saampona saleran maringi jalan kamanusa kaangkui epa bebas dari satu sana. Salerana ngalengki ikor seh pemerintah ana eswarga asareng Allah. Pangubesa seh paling tengki. Potra genika nare maka dudukan seh atengkian dari malaikat. Ben asma seh parengaki Allah ka salerana. Jugan lebih kahormat katebeng asma seh parengaki ka malaikat. Allah tak oning ada busa panika kasih tonga malaikat. Beknatang anak. Eretia sengkok teti ramana bekna. Tak oning jugan ala adebu sepanika parkara malaikat sekak dimak jugan. Sengkok tetia ramana ben abekna tetia tang anak. Nanging ebek to ala ngotos potrana sesariang katunya panika. Ala adebu sepanika. Sakapiana malaikat ala wajib nyempe kapotra jeria. Parkara kat malaikat de ala adebu sepanika. Bi Allah kat malaikat epa teti angin, dineng din panglatina epa teti apoy. Tapi kapotra kaisa Allah adebu. Tahtai poncinan dalam Gusti Allah bekal langkengah salancengah. Pamarentahane poncinan dalam pamarentahan seadil. Junan dalam lebur ka keadilan, sarang becik ka karocean, lantaran kepaneka. Allah alai pon junan delem mele, junan delem ben marenge, junan delem kahormaten, semade tengka kumpiraan, ngalebi ica kancae pon junan delem. Allah jugen adebu. Junan delem, pangeran de ade na nyepta aki bumi, ben junan delem tibi seabeti lange, saat jena bekal musnaa. Tetia laju akat dirasokkan. Nanging junan dalam pakun tak kira auba. Alam dunya kak dinto sarang junan dalam bekal epal koa epakat dirasokkan. Ben beti eganti anase lain. Nanging junan dalam tade obena. Ben odi epon junan dalam tade akhira. Allah tak oning ada busa panika ka malaikat senare setonga. Bara toju ekangana sengkok ria sampe somosona bekna bi sengkok epa nyembe ka bekna. Mana bisa panika kat malaikat ke panika pun apa sebendera? Kat malaikat ke nika roh erose Allah tini Allah. Ben se epakon Allah nolongi reng oreng senare maa kaselamatan.